السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، perbahasan yang lalu kita bahas tentang masalah pembagian tauhid, dan bahwasanya yang paling penting, yang merupakan inti yang mencakup seluruhnya, adalah tauhid uluhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawa tauhid uluhiyah. Demikian pula Al-Quran diturunkan untuk menerangkan tauhid ini. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW di awal dakwahnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Artinya, berikrarlah dengan tauhid uluhiyah, kalian selamat. Sehingga ini adalah inti, dan ini merupakan pokok tauhid yang mencakup tauhid-tauhid yang lainnya. Terkandung di dalam tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan juga tauhid rububiyah. Qulna a'udzubillah, kata beliau, kalau sudah tahu demikian, maka jangan menengok pada ucapan-ucapan ahlul batil yang menyatakan ada tauhid khusus, ada tauhid khususnya khusus, ada tauhid yang khususnya khususnya khusus. Yani yang mereka kaum sufiyah membaginya dengan pembagian-pembagian seperti itu. Ketika mereka membagi dengan pembagian-pembagian seperti itu, mereka menyatakan bahwa tauhid yang dikatakan tauhid uluhiyah dikatakan tauhid awam. Bayangkan, tauhid yang kita bahas kemarin bahwa itu adalah paling penting, menurut pembagian mereka para kaum sufiyah ahlu tasawuf menganggapnya itu tauhid biasa, tauhidnya orang awam, tauhid yang tidak begitu penting. Kalau tauhidnya orang-orang khusus, yakni yang memakai pemikirannya untuk mencari eksistensi Tuhan, karena sufiyahnya sufiyatul kalam. Sufiyah ada dua jenis, ada sufiyat kalam, ada sufiyatul hadis. Sufiyatul kalam itu sufi yang dalam masalah pemikiran, pemikirannya ahlul kalam, filsafat. Seperti mereka-mereka yang membahas tauhid dengan akal-akal mereka, ada kaum sufi juga membahas dengan ilmu kalam. Qadirina a'azakumullah, seperti kaum sufinya Wahdatul Wujud dan sejenisnya. Mereka membagi tauhid tauhid yang umum, tauhidnya orang awam, kemudian tauhidnya orang khusus, dan tauhidnya orang khusus dari kalangan orang khusus, yang diistilahkan oleh mereka tauhidul ammah, kemudian tauhidul khassah, kemudian tauhidul khassul khassah, khawasul khawas. Hadirin a'azakumullah, ketika mereka berbicara tauhid awam, kata mereka itu tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, itu tauhidnya orang awam, semua bisa, kata. Tapi tauhidnya orang khusus hanya pakar-pakar yang meneliti, yang membahas dengan ilmu mereka yang khusus pula, kata. Sampai yang paling tinggi kata mereka adalah tauhidnya para ahlul ma'rifat. Apa itu ahlul ma'rifat? Tauhidnya orang-orang yang bisa membaca dengan perasaan, bisa membaca dengan perasaan sendiri, dan bisa memiliki kasyaf. Tahu kasyaf? Yani bisa mendapatkan al-kasyfu, tersingkapnya tabir-tabir gaib. Dia bisa memandang apa yang tidak dipandang oleh orang lain. Dia bisa menembus tabir-tabir gaib yang tidak mungkin manusia bisa memasukinya kecuali orang-orang khusus yang dijuluki dengan ahlul ma'rifat, atau dijuluki dengan awliya, atau dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan mereka, al-aqtar wal-nujaba, atau dengan julukan yang khas al-kasyaf. Al-kasyaf adalah orang yang memiliki al-kasyaf, memiliki dari Allah katanya ilmu laduni, yang dia bisa memandang segala apa yang gaib. Ini tauhidnya orang khusus. Qulna a'udzu billahi, dan sudah dibahas kebatilan pembagian tersebut, karena sungguh yang paling penting justru tauhid uluhiyah. Adapun rububiyah adalah perkara yang melengkapi atau yang membuktikan kebenaran tauhid uluhiyah. Artinya ketika mereka memandang langit dan bumi, memandang ciptaan-ciptaan Allah, kesimpulannya memang Allah Al-Khalla, Maha Pencipta, maka dia pantas untuk diibadahi. Kesimpulannya tetap tauhid uluhiyah. Kesimpulannya berarti dialah Allah yang sangat pantas, yang berhak untuk disembah. Qul inna a'udzukum Allah, maka wala taltafit, kata beliau, jangan menengok pembagian-pembagian mereka, karena justru yang paling tinggi adalah tauhidnya para anbiya, dan lebih tinggi lagi tauhidnya ulul azmi, dan lebih tinggi lagi tauhid al-khalilan, dua khalilullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan apa tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tauhidnya adalah idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Itu tauhid Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Ketika Allah katakan aslim, menyerahlah, berserah dirilah kepada Allah, qala aslamtu li rabbil alamin, iya, aku menyerah, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin. Diperintah dan taat. Itu tauhidnya al-anbiya, tauhidnya Nabiullah khalilullah Ibrahim alaihi salam. Wa kullu man lahu hissun salimun wa aqlun yumayyizu bihi la yahtad fil istidlal ila awda'i ahli al-kalam wal jadal. Berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, setiap orang yang memiliki his, memiliki pemahaman panca indera yang normal, walahu aqlun, dan memiliki akal yang yumayyizu bihi, akal yang bisa membedakan, maka la yahtaju bil istidlali ila awdha'i ahli kalam, maka mereka tidak memerlukan, tidak membutuhkan pembahasan-pembahasan ahlul kalam, ahlul jadal, ahli debat, ahli ngomong, wastilahihim wa turuqihim al-battah, enggak memerlukan cara-cara mereka, istilah-istilah mereka sama sekali. Tidak memerlukan tarekat-tarekat mereka al-battah sama sekali. Jadi kalau orang itu dalam keadaan normal, cerdas, akalnya berfungsi, cukup, mereka enggak perlu membahas dengan pembahasan ilmu kalam, enggak perlu. Baca Al-Qur'an, pahami, selesai. Dengarkan ucapan para salafus saleh, terima. Kalau qala lahu rabbuhu aslim, ucapkan aslamtu. Kalau Allah katakan salatlah, dirikan salat. Kalau Allah katakan kerjakan, kerjakan. Kalau Allah katakan jangan, jangan. Itu tauhid. Hadirin a'azakumullah, mereka para kaum sufi menganggap ini rendah, masih tingkat syariat, masih tingkat syariat, halal haram, boleh enggak boleh, ini kerjakan, ini jangan kerjakan, itu rendah. Adapun kami tahu yang lebih daripada itu, hakikat segala sesuatu. Kami tahu apa yang dibalik itu dari hal-hal yang gaib, katanya. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Mereka membalik sesuatu yang nyata-nyata dalam Quran dan Sunnah. Mereka balik. Padahal seluruh para anbiya memerintahkan untuk ati'ullah, taatilah Allah. Seluruh para nabi Allah kisahkan dalam Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang hampir sama. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku, kata para rasul. Kisah kaum 'Ad dengan nabinya, kisah kaum Tsamud dengan nabinya, Nabi Hud dan Nabi Shaleh. Kisah kaum Madyan dengan nabinya Nabi Syuaib. Kisah kaum Nuh dengan nabinya Nabi Nuh. Semuanya menyatakan wattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Yang namanya takwa adalah mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Mentaati perintah-perintahnya dengan ilmu yang Allah berikan, dengan mengharapkan jannahnya. Meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang dengan ilmu, dengan mengharapkan keridhaan Allah dan jannahnya. Bistakwa. Taqwallah subhanahu wa ta'ala. Bal rubbama yaqa bisababiha bisyukukin wa syubhanin yahsul lahu biha al-hayrah wal-dalal wal-rayba. Ilmu kalam yang mereka ada-adakan dengan bid'ah bahkan bisa jadi menyebabkan orang terjerumus dalam keraguan, malah justru membawa manusia ke dalam keraguan wa syubah dan kekaburan-kekaburan syubhat, yang membawa mereka kepada al-hayrah, kebingungan, membawa mereka kepada dalal, kesesatan, membawa mereka kepada raibah, sesuatu yang meragukan. Fa inna tauhid innama yanfa' idza salima qalbu sahibihi min dhalik. Dan yang namanya tauhid bermanfaat kalau pemiliknya tidak mendapatkan syubhat-syubhat. Tauhid akan bermanfaat kalau pemiliknya tidak kotor dengan keraguan-keraguan. Jadi justru yang bertauhid kalau selamat dari perkara-perkara tadi. Selamat dari hayrah, selamat dari dhalal, selamat dari raibah, selamat dari keraguan, selamat dari kesesatan, selamat dari kebingungan, selamat dari syak. Itu berarti tauhidnya bagus. Tetapi kalau belajar tauhid malah jadi lagu, itu namanya tauhidnya rusak. Belajar tauhid dari kaum filsafat, membahas hakikat ini, hakikat itu dan sebagainya, berakhir dengan kebingungan. Apakah dia bertambah tauhidnya? Justru berkurang, bahkan rusak tauhidnya. Kenapa? Buktinya dia jadi ragu, buktinya dia jadi bingung, buktinya dia jadi syak. Yang tadinya sholat jadi gak sholat lagi. Kenapa kamu gak sholat lagi? Padahal kamu sebelum masuk ke dalam kampus filsafat, kamu masih sholat. Iya, setelah saya belajar filsafat, ternyata saya ini masih dalam tahap mencari eksistensi Tuhan dan saya belum mendapatkannya. La haula wa la quwata illa billah. Itu namanya mundur. Itu namanya mundur ke belakang. Dalam keadaan dia tidak menambah tauhidnya, tidak memurnikan tauhidnya, tapi justru merusaknya di kampus filsafat. La yuflih illa man atallaha biqalbin salim. Padahal enggak akan selamat kecuali orang-orang yang memiliki qalbun salim. Wa hadha huwa al-qalbus salim. Dan yang namanya qalbus salim, hati yang selamat, adalah hati yang selamat dari keraguan, hati yang selamat dari syak, hati yang selamat dari syubhat-syubhat, hati yang selamat dari kebingungan-kebingungan. Itu qalbun salim. Dan Allah katakan bahwa la yuflih illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan orang itu selamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wala syakka anna an-naw'a ats-tsani wa ats-tsalits min at-tauhid alladhi da'u annahu tauhidul khassah wa khassatul khassah yantahi ila al-fana alladhi yusammiru ilayhi ghalib ath-thughiyyah wa huwa ad-darb wa khatar yufdi ila al-ittihad. Radika ucapan Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dan tidak ragu lagi tauhid yang jenis kedua dan jenis ketiga, ini tauhid yang mereka bagi. Mereka katakan tauhid orang awam, tauhid uluhiyah. Direndahkan oleh mereka dikatakan itu tauhid umum, tauhid orang awam. Adapun tauhid yang kedua dan ketiga yaitu tauhidnya orang-orang khusus, tauhidul khaffah, dan tauhidnya al-khaffatul khaffah, tauhidnya orang khususnya orang khusus, yantahi ilal fana, berakhir kepada yang namanya fana. Fana bin Azab mulai istilah mereka. Apa itu fana? Alladhi yushannir ilayhi ghalibu syufiyah, yaitu yang diistilahkan oleh kebanyakan orang-orang sufi, dan yushannir ilayhi, dan orang-orang sufi semuanya menuju ke sana dan berharap ingin mencapai itu tadi, al-fana. Fana bin Azakumullah. Kalau fana diterjemahkan artinya sesuatu yang hilang, lenyap, rusak, hancur, itu fana. Tetapi yang mereka maksud adalah mereka tenggelam dalam keesaan Tuhan. Itu yang disilahkan oleh mereka. Wa huwa darbu khatar, dan itu jalan yang sangat berbahaya. Yudhi ila al-ittihad, membawa mereka kepada al-ittihad. Al-ittihad adalah seorang yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan dirinya atau Allah menyatu dengan alam semesta. Fadabirina azakumullah. Yang demikian dikatakan tauhid istimewa, tauhidnya orang-orang khusus, dan khasatul khasa, orang khususnya orang khusus. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fadabirina azakumullah. Disebutkan dalam footnote-nya di sini, kalau yang cetakannya sama, ada tahqiq, keterangan ta'lil dari muhakkikin bahwa yang namanya fana adalah apa yang dikatakan yufdi ilal ittihad, yang membawa kepada wahdatul wujud atau menyatunya seorang dengan Tuhan. Wa dalika anna sahib hadzal maqam qad yastaghriq fi maqamihi wa ghaibubatihi hatta yasqut anhu tamyiz fala yumayyiz baina khaliq wa makhluq. Ini maknanya. Apa itu fana? Yani seorang telah mencapai kedudukan yang dia tenggelam dalam kedudukannya itu dalam kegaiban Allah SWT hingga tidak lagi bisa dibedakan mana yang khalik, mana yang makhluk. Tidak bisa lagi dibedakan mana yang diibadahi dan mana yang beribadah. Wala rabba wala marbub, enggak bisa dibedakan mana rab dan mana marbub, mana yang menguasai dan siapa yang dikuasai, karena sudah tenggelam dalam eksistensi Tuhan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan kaget kalau tokoh-tokoh mereka menyatakan dengan bangga, bukan dengan takut, kalimat-kalimat kufur tersebut, tapi mereka mengucapkannya dengan bangga, berdiri di mimbar dan mengatakan ana akhluqul arsy, aku yang menciptakan arsy, dan milikku langit dan bumi, aku yang mengalirkan sungai Nil dan Efrat, dan aku yang menakdirkan takdir-takdir. Ucapan apa ini? Kalau bukan kafir murtad, keluar dari Islam. Tetapi pengikutnya ketika mendengarkan kalimat tersebut, bukan istirja, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan mereka menyatakan kufur, bukan. Pengikutnya mengatakan selamat, selamat, berik, berik, mabruk. Apa itu berik, mubarak dan sebagainya? Ucapan selamat. Hani'an lak, hani'an lak. Aku ucapkan selamat padamu, ucapan selamat padamu. Kenapa? Karena sudah mencapai puncak tertingginya tauhid, yaitu tauhidul khassatul khassah. Sudah mencapai tauhid yang paling tinggi, yaitu tauhidnya orang istimewa di atasnya orang istimewa. Yang dia sudah tidak bisa lagi membedakan siapa dia dan siapa Tuhan, dia tidak bisa bedakan. Dan merasa dirinya sudah Tuhan. Karena Tuhan menyatu dengan diri saya. Maka yang saya ucapkan ucapan Tuhan. Yang saya lihat penglihatan Tuhan. Yang saya dengar pendengaran Tuhan dan seterusnya. Sehingga yang saya ucapkan tadi bukan ucapan saya itu. Itu Tuhan yang berbicara. Ana akhluqul arsy. Bingung. Kira-kira bingung apa enggak bingung? Kalau bingung berarti rusak oleh hidupnya. Iya toh? Menambah bingung justru. Bahkan sebagian besar kaum muslimin menganggap dengan kebodohan, dengan keawamannya, wah ini orang stres, gila ini orang. padahal dibesarkan oleh kaumnya, kaum sufiyah, sebagai tokoh besar dari tokoh-tokoh sufi, sebagai tokoh terbesar mereka, bahkan syaikhul masyaikh, alim di kalangan ulama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bal yadhillu bihi hadzal maqam ila an yadhunna annahu qad ittahada wa imtazaja bi rabbih. Bahkan lebih sesat lagi, mereka mencapai kedudukan yang kata mereka, saya sudah menyatu dengan Tuhan dan melebur menjadi satu, sehingga saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dari mana kamu? Dari Allah. Mau kemana? Maka Allah. Siapa kamu? Saya Allah. Sudah mencapai tingkat yang tinggi, fana. Berarti orang yang paling kafir dianggap paling bertauhid oleh mereka. Orang yang paling kafir dikatakan orang yang bertauhid. Fir'aun, manusia yang menjadi contoh dalam Quran, manusia yang terjelek, dajjal, kadzab, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tagut, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Ternyata tokoh sufi tadi ucapannya sama, bahkan lebih dari Fir'aun, mengatakan ana akhluqul 'arsy. Astaghfirullahal'azim. Na'udzubillah min hadzal dinidh-dhalal. Tidak berlindung pada Allah SWT dari agama yang seperti ini, yang sesat seperti ini. Malal. Wala hawla wala quwata illa billah. Bal a'zam min hadza annahu yadhunnu annahu huwa Allah. Bahkan lebih mengerikan lagi, mereka mengaku dirinya sebagai Allah. Karena bin Azzaqullah, Fir'aun tidak mengatakan anak Allah. Fir'aun mengambil kata yang samar. Ana Rabb. Saya penguasa kalian. Artinya kalau dikejar jadi dia bisa lari. Maksudnya penguasa daerah ini. Tetapi mereka tegas, jelas mengambil nama Allah yang paling tinggi. Yaitu kalimat Allah. Astagfirullah. Hanya Allah wahdahu la syarikalah yang menyatakan dengan kalimatnya. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata li dzikri. Allah katakan pada Musa alaihi salam, pantas bagi Allah dan Allah yang berhak menyatakan demikian. Barang siapa ada makhluk yang menyatakan innani ana Allah, maka dia adzabul kadzabin. Dia sedusta-dusta para pendusta, sesesat-sesat orang yang sesat, sekafir-kafir orang kafir. Masa dikatakan sebagai syekh, sebagai wali, sebagai habibullah, sebagai na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah SWT dari sifat-sifat yang demikian. Wa fi hadzal hal qad yaqulu sahibuha ma yahki an Abi Zaid annahu qala subhani aw ma fil ma fil jubbati illa Allah. Orang yang sudah mencapai fana, kata mereka itu, sampai-sampai mereka tega mengucapkan kalimat sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Abi Yazid. Dia berkata, subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Kemudian berkata, wa ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah, katanya. Qulubina azakum, apakah bukan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tauhid? Wallah, ini justru sesyirik-syirik kesyirikan, sekufur-kufur kekufuran. Bagaimana dikatakan tauhidul khassatul khassah, di tauhid yang khususnya orang khusus? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anzur ila ma anshada syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullahu taala haitsu yaqulu sya'ran. Perhatikan apa yang disebutkan oleh syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah, di mana beliau mengatakan dalam syairnya, ma wahadal wahid min wahid id kullu man wahadahu jahidu tauhidu man yantiq أنعته عارية أبطلح الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لا لاحد. Tidaklah mengesahkan al-wahid min wahidin idh kullu man wahadahu jahid. Tidaklah ada seorang yang mengesahkan yang satu dari yang satu. Karena sungguhnya siapa yang mengesakan yang satu, maka dia penentangnya. Jahid penentang. tauhidu man yantiq an na'atihi, tauhidnya orang yang mengucapkan sifat-sifat Allah, ariyatun afalahan wahid, itu kosong tauhidnya, dibatalkan, dibatilkan oleh yang satu. Tauhiduhu iyahu tauhidu wa tauhiduhu wa na'ata man yan'atuhu lahidu, tauhidnya adalah yang mengesakannya dan menganggap semuanya satu. Orang siapa yang mensifatinya dengan sifat-sifat, maka dia lahidu, lahid ilhad. Jadi yang dianggap sesat adalah yang mensifati Allah dengan sifat-sifat, tetapi yang menyatakan bahwa semua ini adalah Allah, maka itu orang yang bertauhid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in kana qailuhu rahimahullah lam yurid bihi al-ittihad, lakin dhakara lafdan mujmalan muhtamalan jadabahu bihi al-ittihadi. Walaupun yang mengucapkannya tidak bermaksud untuk mengajarkan wahdatul wujud atau berkeyakinan dengan wahdatul wujud, tapi dia mengucapkan lafaz yang mujmal, yang ringkas, yang terkesan bahwa maknanya adalah wahdatul wujud. Hadirin hadirat, lihat banyak syair-syair para penyair yang ternyata kalau diperhatikan itu bukan tauhid, tetapi itu al-ittihad, wahdatul wujud. Bahkan penyair-penyair zaman sekarang pun sama, mengucapkan kalimat sungguh tidak ada di alam semesta ini kecuali kamu. Hadirin hadiratullah, kelihatan kita benar kan? Padahal makna yang dipahami oleh mereka atau diyakini oleh mereka bahwa semua ini adalah Allah, sehingga tidak ada kecuali Allah. Adapun tauhidnya ahlu sunnah, tauhidnya Islam dan kaum muslimin adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bumi ada, langit ada, kamu dan saya ada, tapi tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah, kan begitu tauhid. Tapi mereka mengatakan tidak ada kecuali Allah, la illallah. Hati-hati. Sedikit kalimat mereka rubah, sudah jauh maknanya, dan mereka memang meyakini bahwa semua ini adalah Allah, la illallah. Hadirin a'azakumullah, demikian al-ittihad. Mereka-mereka yang meyakini manunggaling Gusti Kaulo, bahwa Tuhan Gusti Allah menyatu denganku. Mereka dalam pikirnya mengatakan tidak ada kecuali Allah. Talibin a'azakumullah, dikatakan oleh mereka keberadaan semua ini adalah keberadaan yang abstrak. Adapun keberadaan Allah adalah keberadaan yang hakiki. Apa ini? Permainan kata, permainan kalimat, permainan filsafat, ucapan-ucapan ilmu kalam. Maksud. Kita enggak butuh maksud. Kita butuh qala Allah wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an, innani 'ala Allah la ilaha illa an, kata Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyatakan demikian, qulu la ilaha illallah tuflihu. Dalam kitab sahih, dalam sahih Bukhari. Dalam bidil wahyi. Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Sudah, enggak perlu pakai mengucapkan ucapan-ucapan mereka. Ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan pakai bahasa bahwasanya tidak ada yang di alam semesta ini kecuali Allah. Lah kalau ini benda-benda ini ya itu semua ada tapi abstrak. Sudahlah, jangan kebanyakan cincong. Dan kebanyakan kata, kebanyakan kalam bolak-balik ke sana kemari. Ucapkan dengan tegas bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mudah dipaham, mudah dicerna oleh akal yang sehat. Waqtama billahi jahda aymanihi annahu ma'ah. Dan bersumpah dengan nama Allah setinggi-tinggi sumpah. Si penyair tadi menyatakan bahwa Allah bersamanya. Walau salakal alfadha syar'iyyah allati la ijmala fiha kana haqq. Kalau saja dia memakai kalimat-kalimat dan lafaz-lafaz yang syar'i yang ada dalam Quran dan Sunnah, niscaya itu lebih tepat, ahak, lebih hak, lebih tegas, lebih benar. ما أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشاعر ودع الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا التوحيد العام. قل ابن عزكم الله kalau saja mereka memakai lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz Sunnah, maka mereka salah. Yani ketika ada yang berkata bahwa maksudnya bukan begitu, maksudnya baik. Ya. Salam najadalah. Anggap kita terima alasannya. Ya sudah. Ya. Berarti itu salah memilih kata saja. Baik, makanya kami nasihatkan. Pakailah lafaz-lafaz yang syar'i ini. Lafaz-lafaz yang ada dalam Quran. Lafaz-lafaz yang ada dalam hadis. Selamat kamu. Enggak bingung dan enggak membingungkan. Enggak sesat dan enggak menyesatkan. Seringkali yang terjerumus adalah para penyair, para syuara. Karena para penyair memakai kata-kata yang sulit-sulit dan supaya indah, tetapi justru terjerumus dalam nasihat ulama. Pandangan a'azakumullah. Kalau saja kalimat-kalimat itu bagus, tepat, indah, maka niscaya akan disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu memang pantas diucapkan la bayyanahu Rasul, akan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Padahal di masa Rasulullah SAW, budaya yang sedang in ketika itu adalah budaya berbahasa. Yani seni yang sedang mereka bersaing dalam di dalamnya adalah seni berbahasa. Enggak ada seni-seni lain kecuali syair. Ketika itu syair yang dibanggakan oleh mereka. Kalau saja kata-katamu itu kata-kata yang bagus, indah, kamu sudah terkalahkan oleh Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kenyataannya, lafaz-lafaz Al-Quran enggak seperti itu. Enggak menyatakan tidak ada yang hakiki kecuali keberadaan Allah. Bahwa keberadaan makhluk itu abstrak dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan begitu. Alhamdulillah, hanya ada lafaz Al-Quran yang sangat jelas, tegas. Kullu man alaiha fan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Itu lafaz yang jelas, tegas. Manusia, makhluk-makhluk ada. Allah pun ada. Ya berarti sama Allah dengan makhluk. Bukan begitu. Allah katakan, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ. Ada pun yang lain akan fana, akan hancur, akan binasa. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Akan tetap kekal keberadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai itu. Maksud saya itu. Nah, selesai kalau maksudnya itu, ya ini aja yang dibaca. Ayat ini selesai. Kamu baca. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jangan memakai lafaz-lafaz seperti tadi. Tidak ada kecuali Allah. Maksudnya? Ya pokoknya enggak ada semua ini kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Ya pokoknya tidak ada yang ada dengan benar-benar ada kecuali Allah. Tambah bingung lagi. Enggak, maksudnya keberadaannya itu tidak hakiki, tidak asli. Maksudnya bagaimana? Abstrak. Maksudnya abstrak itu apa? Ya pokoknya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Susah amat. Nah, maksud saya itu keberadaan mereka itu kan nanti akan berakhir. Oh, itu maksudnya. Qul. Ucapkan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua akan fana kecuali wajah Allah, wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram yang akan kekal terus menerus keberadaannya terus menerus. Yabqa. Qul ibn a'azakum Allah. Kalau saja memakai lafaz-lafaz seperti itu, selamat mereka. Kalau saja memakai lafaz-lafaz syar'i dari Quran dan Sunnah, mereka akan selamat. Aina qala ar-rasul hadza tauhidul 'ammah wa hadza tauhidul khassah. Kita pertanyakan kepada mereka, mana ucapan Nabi, ucapan Rasul yang berkata ini tauhid khusus, ini tauhid ammah? Mana yang dikatakan dari Nabi bahwa ini tauhidul khusus dan ini tauhidul khususul khusus atau tauhidul khassatul khassah? Atau ma yukharrib min hadzal ma'na, atau ucapan Rasul yang mirip kayak gitu atau mendekati ke sana? Ada? Atau asyara ila hadhihi an-nuqul wal 'uqul hadir mana? Atau yang ada isyarat ke sana? Nukilan-nukilan atau asal? Fa hadza kalamullahil munzal ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi. Adapun ini Al-Qur'an adalah ucapan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Ada Quran, ada sunnah, ada. Wahada kalam khairul qurun. Dan itulah ucapan-ucapan para khairul qurun, ucapan para sahabat yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul. Ada. Kenapa mencari kata-kata yang aneh? Mau ngambil ucapan Allah, ada dalam Quran. Mau ngambil ucapan-ucapan Rasulullah, ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita ingin mengambil ucapan-ucapan manusia terbaik, ada mereka-mereka para muhajirin dan ansar, para sahabat khairul qurun ba'dar rasul, wasajatil arifin. Merekalah para sadatil arifin, kalau mau meminjam istilah mereka. Sadatil arifin itu artinya tokoh makrifat yang paling tinggi. Sadat, sayyid-sayyidnya para ahli makrifat. Siapa kalau kita anggap ma'rifat itu artinya pengetahuan dan pengenalan. Siapa yang paling kenal dengan Allah? Rasul. Dan siapa setelah Rasul yang paling kenal terhadap Tauhidullah, yang paling ngerti ma'rifatullah? Para sahabat. Tidak lain tidak bukan. Yang Allah puji dalam Al-Quran, yang Rasulullah puji dalam hadis-hadis yang sahih. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Dan Allah puji dengan kuntum khairu ummat, kalian umat terbaik. Dan Allah puji pula sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha pada mereka, kata Allah. Mereka sadatul arifin. Kalau mau mencari ma'rifat, ma'rifatullah yang sebenar-benarnya, mereka yang lebih tahu. Sadatil arifin minal a'immah jaa dzikrul fala fiha wa hada taqsim an ahadin minhum wa inna ma hasal. Kita pertanyakan, apakah ada pembagian tadi dari mereka, dari sadatul arifin, para ahli ma'rifat, dari kalangan para sahabat dan tabi'in, adakah dari mereka pembagian tauhid ammah, tauhid umum, tauhid khusus, tauhidnya khususnya orang khusus? Ada? La ahad minhum yuqassim hadha at-taqsim. Enggak ada seorang pun dari mereka yang membagi dengan pembagian seperti itu. Yang namanya agama ini untuk seluruh kaum muslimin, yang atas maupun yang bawah, darah merah ataupun darah biru, sama. Apa beda? Oh, ini karena darah biru khusus tauhidnya. Enggak ada. Oh, ini karena turunannya turunan nabi, beda tauhidnya. Enggak ada. Sama tauhidnya. Tauhidnya Rasul dan tauhidnya sanda-sanda kaum muslimin diajarkan sama, hanya saja yang lebih yakin, lebih tinggi imannya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang kami hormati. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghairal haq, selain kebenaran. Jangan berlebih-lebih. Jangan hulu. Apa yang ada dalam Quran terima, apa yang ada dalam hadis terima, apa yang telah dijalani oleh para sahabat pada tabi'in, ikut terus. Qul inna a'udzubikumullah, saya katakan demikian. Karena sungguhnya mereka kadang-kadang alasannya saya ini masuk akal. Kami itu maksudnya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kan bagus maksudnya. Maksud kami tidak sama Allah dengan makhluknya, sehingga tidak mungkin ada sifat yang sama, yaitu keberadaan, sifat ada. Kalau kamu baca buku mereka, mesti pertama, bab pertama akan dibahas hakikat ada. Akhirnya mereka terjerumus dalam sekian kesesatan yang berbeda-beda, tapi sama dari satu sisi, sesat. Berbeda-beda kesimpulannya, tapi sama sesatnya. Yang satu mengatakan kalau begitu Allah itu jangan dikatakan ada, jangan pula dikatakan tidak ada. Jadi Allah tidak ada dan tidak ada. Sesat. Yang kedua, kalau begitu Allah yang ada, kita tidak ada. Aneh lagi, sesat. Satu lagi mengatakan kalau begitu kita katakan saja Allah ada, kita ada tapi tidak hakiki. Macam-macam kesimpulan. Kemudian azakumullah, itu karena hulunya mereka. Padahal kalau kita pelajari Quran wa sunnah, insyaallah kita tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk, dan kita memuliakan Allah dengan benar kalau kita membaca Quran dan sunnah dan mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para ulama, imam-imam ahli sunnah, mengikuti imam Syafi'i, mengikuti imam Ahmad, mengikuti para imam-imam ahli sunnah, termasuk imam Ibnu Tabi'in Al-Hanafi yang sedang menulis kitab ini dan sedang kita baca kitab. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.